tujuh malam. Lelahku menunggu jawaban, cobalah mengerti. Hanya dirimu di hati ini, cobalah mengerti. Hanya dirimu selalu ku nanti kasih. Benar aku yang mengiring sekuntum bunga warna-warni. Memang benar aku yang mengiring sekotak coklat di mejamu kasih. Cobalah mengerti, hanya dirimu di hati ini. Cobalah mengerti, hanya dirimu selalu ku nantikan. Sama yang lain. Cobalah mengerti, cobalah mengerti kasih.